بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kemarin kita telah masuk pada pembahasan al-mubtada wal khabar. Setelah kita ketahui pengertian mubtada, apa itu mubtada itu? Al-ismul marfu'un 'anil awamil lafziyah. Al-ismul marfu'ul 'anil awamil lafziyah, maknanya isim yang marfu' yang terbebas dari maksudnya amil-amil yang lafziyah. Baik. Berarti yang merofakkan mubtada itu apa? Amil maknawi, yaitu ibtida. Nah, kemudian khabar. Indak ya Siddiq. Hah? Pak Saud dan kedengarannya cuma mubtada, mubtada. Nah, isim yang marfu yang bukan mengikuti. Kalau mengikuti nanti ada tabi' namanya. Yang apa? Isim yang dirofakkan yang bagaimana? Keduan. Nah, yang disandarkan kepada mubtada, al-ismul marfu'ul musnadu ila mubtada. Nah, isim yang marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Baik, berarti hukum dari mubtada dan khabar sama, yaitu apa? Okay. Marfu'. Nah, harus dirofakkan. Kemarin ada tugas. Yang pertama, Ahmad. Apa tugasnya dulu? Mubtada khabar dengan apa? Jamak tafsir. Ar-Rizalu. Ini saya ingin nama khabar yang mufrad. Dalam artian khabar yang mudah, tidak ada pakai fi'il-fi'il. Ar-rijalu qa'imuna. Baik. Aina ar-rijal? Tidak betul berarti contohnya. Rijal tidak ada berarti ini betul. Baik, contoh yang lain. Enggak. Alif. Nah, masih jamak taksir. Al-Muhandisuna. Nah, khabar yang mufrad itu pakai na'am jar majrur. At-tullabu na'imuna. Ya. Baik. At-tullabu na'imuna. Jamak tafsir. Baik. Amalan bilbab Al-Nujumu Tayyib disifati dengan mu'annas. Nah, atau dikobarkan dengan makna sana makna maknawi. Tayyib. Al-Nujumu jamilatun, jamilatun atau jamilatun, jamilatun atau jamilatun. Jamilatun. Tayyib. Jamil. Nah, tayyib. Indahnya akbar yang jamak mudzakkar salim. Atau apa kemarin? Jamak mu'annats salim. Tayyib. Nah, al-muslimatu shaimatun. Tayyib. Santai. Hendaknya penimbang masih jamak mu'annats salim. Al-kafiratu apa? Jamilatun itu. Layatik Tayyip. Mal'unatun. Al-kafiratu mal'unatun. Naam. Mal'unah. Terlaknat. Tayyip. Indah ya Ukasha. Al-Talibatu Mujtahidatun. Naam. Terusnya indah Umar. Jalan mana sahaja. Ketiga sudah yang asma'ul khamsa. At-tullabu dhu khulqin karim. Baik, santai. Indaga Tahiyu. Anda berijal. Mana anda ya akhi? Alhamdulillah. Baik. Misal. Mithal min asma'il khamsa. Mubtada' khabar. Abi kata umi. Abu kamari endun, abi kotu ya, kengah sesuatu. Abi saya sudah meninggal, gimana sakit? Taib, abuka maridun. Jadi nah. Baik. Asmaul khamsa. Itu kan jamak taksir. Sama saja akhuka marid dan tinggal mengganti akhuka. Ayo kreatif. Hasan dulu. Yang kreatif, kan? Kita tetap. Sama saja dengan model-model yang tadi awal, cuma diganti saja. Nah, yang kreatif kayak Umar tadi itu, mampu. Abaan Alim. Kasu Zainin, Gurmanin, Naam Asanta, dua-duanya. Na'am asma'ul khamsa. Akhu Zaidin Abu Malin Zain. Hamzah. Abuhu Khalidun Talibun. Sama dengan yang depan-depan tadi. Nah, akhuka maridun, akhuka naam jahilun. Baik. Nah, itu yang bagus, yang kreatif ya tadi. Apa jawaban? Nah, dari sisi ini kurang tepat. Kalau untuk yang menjadi sandaran kepada kita yang sudah atau ma'rifah. Maaf, baik. Tambah ini apa menjadikan? Aku dan Fadil dua ilmi. Aku dan Fadil dua ilmi, baik. Dua-duanya, naam. Tayyib asma'ul khamsa. Naam. Tayyib. Ini bagus kalau contoh mubtada khabarnya asma'ul khamsa. Ini bagus kreatif. Itu yang diinginkan. Misalnya apa? Akhu. Naam. Akhu Zaidin. Misalnya apa? Bagi Akhu Zaidin. Khabarnya datang dari asma'ul khamsa, bukan du. Selain du. Indahnya Ridwan. Nah, khabarnya pakai asmaul husna juga. Khabarnya dari pun, yang khabarnya berupa asmaul husna juga selain itu, jadi tidak disusun. Saudaranya si Zaid itu bapaknya Muhammad kan? Asmaul mubtada, jenis-jenis mubtada. Kalau musannif wal mubtada ismal dhahirun wa mutmarun. Wa dhahiru ma taqaddama dhikruhu wal mutmaru itsna asyara. Wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. نحن قومك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. Ini matan jurumiyahnya. Mubtada itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu zahir dan mutmar. Sama seperti apa? Pembahasan sebelumnya. Fa'il juga zahir dan mutmar, naibul fa'il juga zahir dan mutmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, dan yang zahir itu adalah yang telah lewat penyebutannya, sebagaimana antum berikan contoh-contoh tadi dalam tugas. Zaidun qa'imun, na'am, Muhammadun na'imun. Ya. Baik. Wal mutmar itna asyara, dan mutmar itu ada 12. Wahia, ana, wa nahnu, na'am, wa anta, wa anti, dan seterusnya. Baik. Ya, nanti akan diperjelas dalam syarah. Contohnya nahnu qa'imuna, ana qa'imun. Wa nahnu qa'imuna, apa makna ana qa'imun? Ini dari akbar. Saya berdiri. Nah, nahnu qa'imuna, terima. Kami adalah orang-orang yang berdiri. Nah, jelas untuk menunjukkan bentuk mubtada khabar, membedakan dengan bentuk na'am jumlah mu'niyah. Baik. Wa ma asbaha dzalik, nahnu salafiyun, kami adalah salafiyun. Baik. Asyarhu al-mubtada'u qismat, mubtada itu terbagi menjadi dua golongan, zahirun wa mutmar. Zahir dan mutmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruhu, yang zahir itu yang telah lewat penyebutannya. Wa ammal mutmar falwaqi'u minhu mubtada'an itna asyara dhamiran. Adapun yang mutmar, maka yang jatuh dari dhamir-dhamir tersebut sebagai mubtada ada 12 dhamir. Dan semuanya ikhwanifila adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Dalam kondisi apa? Kemarin telah kita lewati pada pembahasan fa'il bahwasanya dhamir munfasil dan itu memiliki beberapa keadaan i'rab. Yang pertama dalam kondisi apa? Indahnya apa berjahit? Menduduki keadaan apa? Dhamir munfasil. Keadaan rafa, sebagaimana di sini sebagai mubtada. Ana qa'imun. Juga yang kedua menduduki keadaan apa rezeki? Nasab. Contohnya iya dan na'bud. Taib. Nah, ada yang ketiga? Ikra. Tidak ada, cuma dua. Na'am, kedudukan saja. dalam i'rab ketika dhamir itu munfasil. Kullu hadhamairu munfasilatun. Semuanya panggil adalah dhamir-dhamir yang munfasil. Baik. Apa yang dimaksud dengan dhamir munfasil itu? Indal rijal. Dhamir munfasil itu apa? Dhamir yang terpisah dari fi'ilnya, yang suatu jumlah bisa diawali dengannya dan bisa jatuh setelah illa min dhabit dhamir munfasil. Itu dia terpisah, yang suatu jumlah bisa diawali dengannya. Contohnya apa? Ana qa'imun, nahnu qa'imuna, atau iyyaka na'bud. Jumlah bisa diawali dengan dhamir munfasil. Tapi kalau dhamir munfasil tidak bisa, hu atau tu daraba, tidak bisa. Nah, tayyib. Dan bisa jatuh setelah ila. Nah, bisa jatuh setelah ila, ini dhamir munfasil. La ilaha illa huwa. Nah, tayyib. Tidak ada sembahan yang hak untuk disembah illa huwa, yaitu kecuali dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita lihat perincian penjelasan tentang dhamir-dhamir tersebut. Ana wa nahnu. Nah, ini untuk dhamir mutakallim. Yang dimaksud mutakallim apa? Indah ya Abang Gilbar. Yang berbicara. Kalau dalam bahasa kita namanya apa? Kata ganti orang. Kata ganti orang pertama. Ana lil mutakallim al-wahid, untuk orang yang berbicara sendirian, baik laki-laki maupun perempuan. Wa nahnu lil mutakallim al-muta'addid. Wa nahnu lil mutakallim al-muta'addid. Kami adalah untuk mutakallim yang jumlah lebih dari satu. Tayyib, muta'addid maksudnya lebih dari satu yang berbilang. Awil wahidi al-mu'adzimi nafsah, atau untuk menunjukkan satu orang tapi dia mengagungkan dirinya. Ya, mengagungkan dirinya sebagaimana kita dapatnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakin dia adalah zat yang maha tunggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah. Nah, tapi Allah menggunakan dhamir nahnu untuk apa? Mengagungkan dirinya. Bayan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan al-dzikr, yakni Al-Quran. Bayan takun ana qa'imun wa nahnu qa'imuna. Dan untuk dhamir ana dan nahnu, apabila semuanya dhamir, ketika mengira berarti ana dhamirun munfasilun, ya, mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Paham? Kemudian nahnu juga, nahnu dhamirun munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada. Paham? Adapun setelahnya mudah, qa'imun dan qa'imuna sebagai khabar. Anta wa anti. Nah, anta wa anti ini untuk mukhatab mufrad. Lil mukhatabil mufrad. Nah, untuk mukhatab satu orang yang diajak bicara satu orang, atau dalam bahasa Indonesia, nah, istilahnya kata ganti orang kedua tunggal. Kata ganti orang kedua tunggal. Nah, anta lil mudzakkar wa anti lil muannatsah. Nah, ini keunggulan bahasa Arab. Dibedakan, kalau dalam bahasa Indonesia ya cuma kamu saja, laki-laki perempuan kamu. Nah, kalau dalam bahasa saja Al-Fatihah, kita bisa memperhatikan. Nah, orang Arab itu tidak suka ikhtilat, laki-laki dan perempuan sendiri-sendiri. Indonesia memang sukanya ikhtilat, makanya sejak awalnya cuma kamu-kamu saja. Laki-laki kamu, perempuan kamu. Ya, memang sejak awal suka ikhtilat. Dalam bahasanya saja orang-orang Arab dibedakan dhamir sendiri-sendiri. Dan ini fitrah Islam. Nah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri tempatnya. Nah, kata-kata, nah, gantinya pun sendiri-sendiri. Takulu anta qa'imun wa anti qa'imatun. Ya, kamu berdiri. Nah, dalam bahasa Indonesia sama saja, kamu orang yang berdiri. Tapi dibedakan laki-laki dan perempuannya dalam bahasa Arab. Dan perlu diketahui di sini, ketika kami rabbifanillah, hakikat dhamir itu adalah annya. Jadi kalau anta dan anti kita mengi'rab, anta an dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Sedangkan ta'nya itu adalah apa? Harfu khitab. Ta'nya itu adalah harfu khitab. Baik. Kemudian anti qa'imatun berarti sama. Na'am. An itu gamirnya, kemudian ta, na'am, lil mukhatabah, untuk menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Antuma lil mukhatabaini mudzakkaraini kana aw muannatsatain. Antuma qanibillah, na'am, ta'if, untuk menunjukkan dua orang yang diajak bicara, baik itu mudzakkar ataupun muannats. Taqulu antuma qa'imani wa antuma qa'imatani. Di sini juga qanibillah yang hakikat dhamirnya adalah an. Kemudian ta'nya sebagai harfu khitab dan mimnya itu na'am lil imah, kemudian alif lil tathniyah. Paham? Baik, jadi dipisah-pisah. Mana kolam? Ayah kolam? Jadi pada antuma ikhwanifila, antuma ini kalau mengirab secara detail, ini irab yang paling bagus. Nah, antuma dipisah an sendiri, tu sendiri, ta, kemudian mim, kemudian alifnya. An inilah yang merupakan dhamir. Kemudian ta ini apa? Harfu khitab. Kemudian mim apa? Lil imad. Maksud lil imad ini untuk sandaran alif tasniyah. Alif ini lil tasniyah. Ya. Ini diingat-ingat. Demikian pula tadi anta sama an sendiri, kemudian ta lil harfu khitab. Kemudian antum. Nah, ini juga apa tadi di an yang itu merupakan dhamir, kemudian ta itu yang merupakan huruf imad untuk menunjukkan mukhatab, kemudian mim apa? Lil jama'. Tayyib, ini diingat-ingat. Antuma qa'imani wa antuma qa'imatani. Cara mengirapnya diingat-ingat besok insyaallah dan ditanyakan. Antum wa antunna lil mukhatabi al-jama', untuk yang diajak bicara jama' yang banyak. Antum lil mudzakkar wa antunna lil muannats. Taqulu antum qa'imuna antunna qa'imatun. Nah, antunna qa'imatun. Kalau antunna ya juga dipisah, an itu dhamirnya, ta itu apa? Ta itu apa? Sidik harfu khitab, ya harfu khitabin, kemudian nin, kemudian nun. Nunnya Hah? Nun inat, ya, nun bil jam'il inat. Pada antunna ikhwanifillah nun jam'il inat. Jamak perempuan. Ini untuk dhamir-dhamir mukhatab. Sekarang kita masuk kepada dhamir-dhamir yang naam ghaib, atau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang ketiga. Untuk orang ketiga tunggal yaitu huwa dan hiya. Huwa wa hiya. Lil ghaib bil mufrad. Naam ghaib mufrad yaitu orang ketiga yang tidak hadir, yang tunggal. Naam huwa lil mudzakkar wa hiya lil muannats. Taqulu huwa qa'imun wa hiya qa'imatun. Untuk huwa dan hiya maka i'rab na'am jadi satu. Huwa na'am dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada. Demikian pula hiya, ya, dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada, sama. Kemudian huma lil ghaibaini mudzakkaraini kana aw muannatsatain. Untuk apa? Ghaibain mudzakkar atau muannats? Tain. Taqul huma qa'imani wa huma qa'imatani. Sama dhamirnya ikhwan fillah huma. Tergantung kita inginnya untuk menunjukkan muannats atau mudzakkar. Dan hakikat dhamirnya untuk huma qanifil adalah haknya. Jadi dipisah. Wal ha dhamirun munfasilun mabniun 'alal dhamm fi mahalli raf'in mubtada. Mim berarti apa mim di sini? Mimnya mim apa ini? Hindak ya Ahmad. Lil imad. Kemudian alif litathniyah. Baik. Kemudian hum dan hunna. Lil ghaibil jamak, untuk ghaib yang jamak yaitu kata ganti orang ketiga yang apa? Jamak. Lebih dari na'am dua. Hum lil mudzakkar wa hunna lil muannats. Taqulu hum qa'imuna wa hunna qa'imatun. Untuk hum dipisah ketika mengi'rab. Ha dhamirun munfasilun mabniun 'alal dhamm bi mahalli raf'il fa'il. Kemudian mim apa? Alamatul jama', ya, atau alamatul jam'in dhukur, alamat jama' laki-laki. Kemudian hunna, ha itu dhamirnya, dan nun alamatul jam'in inath, ya. Ini untuk hunna. Ha, ya, dhamir munfasilun mabniun 'ala 'alal dhamm. Kemudian nun, ya, alamatu jam'il inas, untuk tanda jamak mu'anas. Taqulu hum qa'imuna wa hunna qa'imatun. Fal mubtada'u fi hadhil amthilati mutmarun. Maka perhatikan ikhwan fillah, mubtada' pada contoh-contoh ini semuanya berupa apa? Dhamir. Wa la yakunu illa munfasilan, dan tidak bisa nah dhamir untuk menjadi mubtada' kecuali dhamir yang munfasil, tidak bisa muttasil. Berarti konsekuensinya dhamir munfasil itu ya naam dhamir baris, ya tidak kelihatan. Naam dhamirnya kelihatan. Wa huwa mabniyun la yadkhulu fihi i'rab. Maka dhamir ini apa? Mabni, tidak masuk dalamnya i'rab. Wa inna ma yubna 'ala ma sumi'a 'alaihi. Hanyalah dhamir-dhamir ini dimabnikan atas apa? Atas kondisi yang didengar dari orang Arab keadaannya. Nah, didengar dari orang Arab, hunna ya hunna sejak dulu kan ini. Hum ya hum. Tidak menjadi apa? Menjadi berubah-ubah mimnya. Sukun tetap sukun. Wa yuqalu fi irabihi, dan dikatakan pada irabnya fi mahalli rafin mubtada. Insyaallah ini semuanya sudah bisa. nafi mahalli rafin mubtada. Taib fatakul fi irabi nahnu. Nah, fatakulu fi irabi nahnu ana qaimun. Perhatikan, engkau katakan pada irab semisal contoh ini, ana qaimun. Ana dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Ya. Qaimun irabnya bagaimana? Qaimun. Mukasha. Khabar marfu'un bi bil mubtada. Naam, terus wa alamatu rafi' dhamma li'annahu isim mafrud. Naam, ahsanta. Perhatikan catatan kaki, zakar ibn Hisham an-dhamira fi qaulika anta wa anti wa antuma wa antum wa antuna huwa an. Naam, perhatikan Ibn Hisham mengatakan domain-domain pada nah, domain munfasil yang disebutkan di sini anta sampai antuna, domainnya adalah an. Wa ta harfu khitabin wa nasaba hadzal qawla ila al-jumhur, dan beliau menisbahkan pendapat ini kepada jumhur. Yungdar al-mubni wa domain fi huma wa hum wa hunna al-ha faqat, dan domain pada huma, hum dan hunna itu haknya saja, dan ini yang telah dijelaskan di papan tulis tadi. Dan ini pendapat siapa? Pendapat yang dipinta oleh Ibn Hisham dan dinisbahkan kepada jumhur ahli nahwu. Jadi itu yang dipakai kepada itu yang dipakai karena itu pendapat muhaqqiqin dari kalangan ulama ahli nahwu. Baik. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Tugasnya. Baik. Tugasnya buat contoh. Nah, buat contoh yang bagus tadi. Nah, dengan domir-domir di atas yang disebutkan tadi, mulai dari ana sampai hunna. Nah, barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.